Perhatikan, kulihatkan semua yang pernah ada kan ku taruhkan. Perasaan ku berikan, tak sedikit pun waktu kan ku tinggalkan. Semua yang kau mintakan ku penuhi. Ku bertahan hanya di saat bunda di sisiku. Maha besar kau telah berikan ku hidup, ya segalanya. Semua yang pernah ada kan ku taruhkan.